السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون الكرام، رحمكم الله. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena dengan nikmatnya pada subuh kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majlis al-ilm, untuk bisa berada di salah satu dari taman surga. Salawat serta salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawheed, maka kita telah sampai pada Aqsamul Ubudiyyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan Aqsamul Ubudiyyah. Bagian-bagian dari Al-Ubudiyyah yang beliau sebutkan berkaitan tentang Aqsamul Ubudiyyah ini, bahwa Al-Ubudiyyah tersebut kata beliau terbagi menjadi tiga bagian. Apa saja bagian-bagian dari Ubudiyyah ini? Biiznillah ta'ala, ini yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Baik. Nah, Pak Musni, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tawqasimul Ubudiyyati ila salasati aqsamin. عامته وهي عبودية ربوبية وهي لكل الخلق. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ويدخل في ذلك الكفار. نعم. عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تعم كل من كل من تعبد الله بشرعه. وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. طيب. وهذه تعم كل من تعبد الله تعبد لله بشرعه. طيب. خاصة وهي عبودية الرسول عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى عن نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن محمد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في آخرين من رسولي في آخرين من رسلي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. طيب أحسبك يا بارك الله فيك. نعم إخواني في الدين رحمكم الله. الشيخ محمد بن صالح الأثيمين بليه مهتكم تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام. عبودية إني ترباجي من جري تيجا بقية. Yang pertama kata beliau adalah عبودية عامة yang bersifat umum. Apa maksudnya ubudiyah ammah ini? Beliau jelaskan kepada kita maksud dari al-ubudiyah ammah ini yaitu ubudiyah rububiyah. Beliau kembali mengatakan wahiya likullil khalqi, dan ubudiyah ammah ini untuk seluruh makhluk. Dan ini untuk seluruh makhluk Allah Jalla wa'ala. Akan tidak hanya bersifat khusus, namun ia bersifat umum untuk seluruh makhluk. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmani 'abda." Maka tidaklah ada satu pun makhluk di muka bumi ini maupun yang ada di langit melainkan ia datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla ya Maha Rahman, sebagai hamba. Maka inilah yang dinamakan dengan ubudiyah ammah, umum, yaitu untuk seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena sejatinya makhluk ini semuanya adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Inilah dinamakan dengan ubudiyah ammah, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidaklah ada makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi melainkan ia datang kepada Allah Azza wa Jalla ya Maha Rahman sebagai seorang hamba, sebagai seorang hambanya Allah Azza wa Jalla. Maka ubudiyah semacam ini dinamakan dengan ubudiyah ammah. Ini yang pertama. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa yadkhulu fi dzalika al-kuffar. Maka pada ubudiyah ammah ini juga masuklah orang-orang kafir juga termasuk di dalam ubudiyah ammah ya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Hatta orang-orang kafir pun masuk dalam kategori ubudiyah ini. Karena sejatinya kita ini sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita Allah Jalla wa Ala. Bagaimana sejatinya seorang ketika ia menjadi seorang hamba, ia harusnya tunduk kepada tuannya. Terlebih lagi ini adalah Allah Jalla wa Ala yang menciptakan alam semesta ini. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ubudiyah yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu ubudiyah khasah, ubudiyah yang sifatnya khusus. Apa maksud dari ubudiyah khasah? Yaitu ubudiyah itta'ah, ubudiyah atta'ati al-amma, ubudiyah yang kita beribadah dengan ketaatan namun masih bersifat umum. Ketaatan segala macam yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita kerjakan. Secara umum ketaatan tersebut kita kerjakan. Sehingga beliau mengatakan ubudiyatu ta'ati al-amma dan ubudiyah khasah ini yaitu untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan syariatnya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hawla wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan khudu, dalam keadaan tawadu, tidak menyombongkan diri mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil mencaci maki mereka, mereka tidak membalas caci makian tersebut dengan perkataan-perkataan yang tidak layak dan tidak pantas, melainkan yang mereka katakan adalah salama, perkataan yang enak didengar, perkataan yang membuat hati seseorang menjadi tenang. Maka apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wa hadhihi ta'ummu kullu man ta'abbada lillahi bi syar'ihi. Maka ubudiyah khasah ini ia bersifat umum namun khusus mencakup orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan syariat yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Sebagaimana seorang muslim mukmin yang ia beribadah kepada Allah Jalla wa Ala berdasarkan syariat Allah Azza wa Jalla, maka kategori ia di sini masuk dalam kategori ubudiyah khasah, khusus. Ubudiyah khasah. Dan inilah yang sebenarnya Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang beriman, memuji orang-orang yang berada di atas syariat Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Dan hamba-hamba Allah, maksud dari hamba-hamba Allah di sini adalah hamba-hamba Allah yang ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ubudiyah khasah ini. Ibadah kepada Allah dengan ubudiyah khasah berdasarkan syariat Allah Azza wa Jalla. Apa syariat Allah Azza wa Jalla ini? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidaklah menyukai orang-orang yang sombong. Dan hamba-hamba ini ia berjalan di atas muka bumi ini tidak dalam keadaan sombong, melainkan dalam keadaan tawadhu. Dan karenanya Allah Azza wa Jalla sebutkan wa ibadur rahman. Maka makna dari ibadur rahman di sini adalah hamba-hamba Allah yang ia menegakkan ubudiyah khassah berdasarkan syariat Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, ubudiyah yang ketiga yaitu khassatul khassah, ubudiyah yang lebih khusus lagi. Jadi dia sebutkan ubudiyah ini yang kedua bersifat khusus, dan yang ketiga ini lebih khusus lagi dari yang kedua. Dan ubudiyah yang khasatul khasah ini, kata Ibnu Salih Al-Uthaymin, wahia ubudiyatul rusuli alihimussalatu wassalam, yani ubudiyahnya para rasul alihimussalatu wassalam, ubudiyahnya para rasul alihimussalatu wassalam. Adapun kita, koridor kita yakni pada ubudiyah yang kedua, ubudiyah yang sifatnya khasah. Ubudiyah yang ketiga ini bukan koridor kita di sini, karena ini adalah ubudiyahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana nabinya Nuh alaihi salam, rasulnya Nuh alaihi salam. Allah Azza wa Jalla menyatakan innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh alaihi salam ini ia adalah hamba yang pandai bersyukur. Ia adalah hamba yang pandai bersyukur. Padahal Nuh alaihi salatu wassalam beliau berdakwah berapa tahun? Berapa tahun beliau berdakwah? Ratusan tahun beliau berdakwah. Nuh alaihi salam berdakwah selama ratusan tahun. Setiap hari, setiap malam Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah agar manusia ini beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh alaihi salatu wassalam ini mendapatkan hasil. Allah Azza wa Jalla puji nabinya, rasulnya Nuh alaihi salatu wassalam, innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya ia adalah hamba yang pandai bersyukur. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga memuji nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam firman-Nya, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Ini adalah suatu kemuliaan yang besar ketika Allah Azza wa Jalla sandarkan seseorang, ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan seseorang sebagai hamba-Nya. Karena kita ketahui maksud dari abd di sini, hamba Allah di sini adalah dalam kategori ubudiyah khasatul khasah. Jika kalian ragu kepada apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla adalah kemuliaan. Terlebih lagi dalam kategori ubudiyah yang ketiga ini, khasatun khasah, khusus bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam ayat yang lain, menyebutkan para rasul yang lainnya, para nabi yang lainnya, sebagaimana firman-Nya, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ingatlah hamba kami ya Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, yang mereka ini ulil aidi, memiliki kekuatan dan juga memiliki ilmu yang tinggi. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, khulasatul kalam berkaitan tentang ubudiyah khasatul khasah ini, kita jumpai bahwa ubudiyah ini hanya untuk ubudiyahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kita tidak bisa mencapai ubudiyah yang ketiga ini, karena kisaran kita adalah ubudiyah yang kedua. Ubudiyah yang ketiga ini adalah ubudiyah yang begitu khususnya dan tidak akan bisa kita masuk dalam kategori yang ketiga ini. Sehingga kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية. Dan ubudiyah yang disandarkan kepada para rasul ini adalah ubudiyah yang khasatul khasah, yang ia khusus, lebih dikhususkan lagi, karena tidaklah para nabi dan rasul tersebut di dalam ubudiyah ini mereka saling bertanding, tidak. Nah, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Nah, para rasul tersebut telah mencapai kategori yang ketiga ini, yaitu ubudiyatul khasah al-khasah. Nah, sekali lagi, ini adalah kemuliaan bagi seorang hamba ketika menjadi hambanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, dari apa yang kita bahas berkaitan tentang aqsamul ubudiyah ini, yang kita ketahui tadi ada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah amah, yang kedua adalah khasah, yang ketiga adalah khasatul khasah ini. Maka dari sini kita dapat simpulkan, sejatinya manusia ini diciptakan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang pertama. Kemudian perlu juga kita mengetahui bahwa ubudiyah tersebut, ibadah yang Allah Azza wa Jalla inginkan untuk diibadahi, maka tidak boleh luput darinya dua qaid. Tidak boleh luput darinya dua ikatan, dua simpul, yang sehingga dengannya ia dikatakan ibadah. Yang pertama adalah ayyakuna hadha syai' mimma yuhibbuhu Allah. Hendaknya apa yang dikerjakan tersebut adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla cintai. Yang kedua, wa ayyakuna mimma syara'ahu li'ibadih. Hendaknya apa yang dikerjakan tersebut adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada hambanya. Maka apabila ada dua qaid ini dalam suatu amal, dalam suatu aktivitas keagamaan yang kita kerjakan, maka inilah yang dinamakan dengan ubudiyah atau al-ibadah. Yang pertama apa tadi? Pasti ibadah tersebut tidak lepas dari cinta Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ibadah tersebut pasti sesuatu yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Baik yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, masih berkaitan tentang ibadah ini. Ibadah memiliki rukun. Ada berapa rukun dari ibadah? Ada berapa? Ada berapa rukun dari ibadah ini? Ada dua rukun dari ibadah. Ibadah memiliki dua rukun. Yang tentunya tidak boleh kedua rukun ini hilang. Yang pertama adalah ghayatul mahabbah. Ghayatul mahabbah. Cinta dengan cinta yang sangat-sangat mencapai klimaks. Cinta yang ghayah, yang sudah mencapai tingkatan tertinggi. Dan yang kedua dari rukun ibadah tersebut adalah ghayatul tirdi. Yakni menghinakan diri, merendahkan diri dengan perkara merendahkan diri ini bersifat tinggi, yaitu puncaknya. Telah mencapai puncak, kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dua rukun inilah yang merupakan rukun dari ibadah. Yang pertama ghayatul mahabbah, dan yang kedua adalah ghayatul tuli. Maka apabila rukun ini ada dalam suatu amalan, maka ia dinamakan dengan ibadah. Maka hendaknya rukun ini ada pada setiap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang ia beribadah kepadanya, yaitu dengan cinta terhadap ibadah yang ia kerjakan. Mencintai yang ia ibadahi, yaitu siapa? Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, yaitu dengan merendahkan diri kepada yang ia ibadahi, yaitu Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Azza Jalla puji hamba-hambanya, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Ini pujian sebenarnya. Ini pujian dan sekaligus sifat dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman. Bagaimana sifat mereka? Mereka berjalan dengan tenang, tidak menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Karena Allah Azza wa Jalla melarang kibar, melarang sombong. Oleh karenanya mereka pasti menjauhi apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, qawluhu ta'ala. Nah, okey, ikhara. Qawluhu wa bilwalidaini ihsana, ay qala rabbuka anna an-nuhsina. An-nuhsina bilwalidaini ihsana, walwalidani yashmalu al-umma wal-abba wa man fawqahuma lakinnahu fil ummi wal-abi ablagu wa kullama Qurba minka kana awla bil ihsani Wal ihsanu bidulil badul madalul ma'rufi wa fi qawlihi wa bil walidaini ihsanan ba'da qawlihi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya dalilu ala anna haqqal al walidaini nah ba'da haqqillahi azza wa jalla. Baik, hasbuka barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita makna dari firman Allah Azza wa Jalla wa bil walidaini ihsan. Apa makna dari wa bil walidaini ihsan ini? Beliau katakan qada rabbuka an nuhsina bil walidaini ihsan. Tuhanmu telah mewajibkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah. Yang perintah ini sifatnya wajib, tidak sunnah lagi. Perintah apa yang wajib? Al-ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini bukan sunnah lagi, bukan mubah lagi hukumnya, namun hukumnya apa? Wajib. Oleh karenanya Allah gandengkan, setelah Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk ibadah kepadanya, Allah Azza wa Jalla juga perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menunjukkan bagaimana posisi kedua orang tua ini, bagaimana keistimewaan kedua orang tua ini, sampai Allah Azza wa Jalla menyatakan wabil walidaini ihsan. Dan juga Allah Azza wa Jalla mewajibkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wal walidani, yang dimaksudkan dengan al walidani adalah al-um wal-ab, ibu dan bapak. Bahkan tidak cukup hanya ibu dan bapak saja. Beliau mengatakan waman fawqahuma, dan siapa saja yang di atas keduanya. Apa maksudnya di atas dari ibu dan bapak? Kakek, nenek. Maka ini juga hukumnya apa? Wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Misal kita masih memiliki kakek, masih ada nenek, maka wajib juga antum di situ untuk berbuat baik kepada kakek nenek antum. Jangan sampai antum jadikan ia bahan candaan, jadikan bahan tertawaan. Enggak boleh. Meskipun dia kakek nenek antum, namun dia adalah merupakan asal. Tanpa mereka berdua, mungkin kita enggak hadir di muka bumi. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla sebutkan wabil walidaini ihsana, dan makna dari al walidani tidak hanya di sini berkaitan tentang ibu